Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada larangan secara mutlak belajar atau mengajar bahasa Inggris, walaupun misalnya satu kali dalam sepekan, itu pun cuma 45 menit. Wallahu ta'ala alam. Kalau larangan secara mutlak, yang kita tahu gak ada. Dan para ulama tidak ada yang larang secara mutlak, gak boleh belajar atau mengajarkannya. Tetapi yang mungkin jadi pertanyaan, yang kamu maksud mengajarkan ini di mana atau belajar ini di mana? Kalau itu di tempat umum, ya mungkin permasalahannya karena ikhtilat, percampuran laki wanita, nah, maka itu haram karenanya. Atau kalau itu di ma'had-ma'had ahlu sunnah, maka ya tidak sepantasnya. Buat apa anak didik kamu ajari bahasa Inggris? Untuk apa? Kalau itu ma'had ahlu sunnah, pesantren-pesantrennya, sekolahan ikhwah kita, apa manfaatnya buat mereka tahu bahasa Inggris? Yang penting kamu bekali mereka ilmu yang bermanfaat, akhlak, adab, amal saleh. Wallahu ta'ala alam. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan Abdul Razak, Syekh Abdul Razak yang biasa mengisi acara di TV Roja? Yang saya tahu yang biasa mengisi Syekh Abdul Razak Al-Abbad, ayahnya Syekh Abdul Muhsin, yang saya tahu enggak pernah ada. Allah alam. Yang jelas itu merupakan kesalahan darinya dan tidak diikuti. Dan para masyayikh kita, para ulama kita menasehatinya dan membantah. Cuman bedanya Syekh Abdul Razak Al-Abbad, ya fitnahnya itu sering kunjung datang ke tempat-tempat hizbiyin, bukan di sini saja, di Imarat, di Kuwait, demikian datang ke markas-markasnya Turafiyin, hizbiyin, aslahahullah. Dan nasihat terus para ulama sampaikan padanya. Cuman yang membedakan dia dengan yang lain, beliau pasif, dalam artian tidak sampai memusuhi para masyayikh sunnah, tidak sampai memerangi, bahkan penghormatan ada darinya kepada para ulama masyayikh sunnah. Beda seperti Ibrahim Ruhaili. Ibrahim Ruhaili aktif memerangi, melawan, nentang. Bikin kaidah-kaidah, bikin tulisan-tulisan, ini itu melawan para ulama dan masyayikh sunnah. Jauh beda dengan Abdul Razak. Walaupun tadi permasalahannya. Saya berumur sekian tahun, sudah lama bercadar, tapi suami tidak mau saya bercadar. Saya sebaiknya bagaimana? Apa harus saya buka? La, haram. La ta'ata fi makhluk fi ma'siyatil khaliq. Dalam kemaksiatan kepada Allah, kamu tidak boleh taat kepada makhluk siapapun itu, termasuk suamimu. Nasihati. Dakwah, hatta perempuan pun berdakwah kepada yang dalam kapasitas dia dan kemampuannya, termasuk suaminya. Ini kamu dakwai, mungkin dia belum tahu ilmunya, atau sampaikan yang kamu tahu, atau kalau itu kitab kamu berikan padanya biar dia baca, atau kaset, CD, ceramah-ceramah asatidzah kita yang ma'ruf dalam bab ini, bicara tentang hijab bagi wanita muslimah. Doakan agar Allah bukakan hatinya untuk mempermudah permasalahan ini. Bolehkah hadir di daurah ustaz yang ikut fatwa tapi juga taklim pada orang yang ditahdir. Jangan, karena itu menentukan keselamatan agamamu. Inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka perhatikan betul-betul dari siapa kamu mengambilnya. Seperti tadi yang kita sampaikan, as-salamah la yu'adiluha syai. Keselamatan itu tidak ada yang menandinginya. Mahal harganya keselamatan itu. Nanti kamu sudah terlanjur, sudah jauh terpreset, jauh ke sana, kamu sulit untuk bisa kembali. Maka kamu di atas afiyah, di atas salamah, ihmadillah, jaga. Jangan kamu rusak dengan mendengarkan omongan sembarang orang. Bagaimana sikap seorang istri yang ikut fatwa ulama dan suami termasuk pengikut orang yang ditahdir, apa dia harus bersabar atau boleh dia khuluk? Wallahi, sabar. Kamu sebagai istri seperti tadi, dakwah. Kamu sabar, kamu dakwahi dengan baik suamimu. Agar Allah bukakan hatinya, Allah beri hidayah, Allah beri taufik padanya, doakan. Dengan baik kamu nasihati, kamu dakwahi. Sabarlah jika memang suamimu seperti itu. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. Ada ummahat yang bertanya karena pernah ustadznya menyampaikan sebenarnya puasa itu sunnahnya tiap hari. Jadi sudah lama dia mengamalkan itu. Puasa apa ini, Allah alam? Yang Rasulullah sebutkan afdalus siyam siyamu Daud. Seafdal-afdalnya puasa, enggak ada yang lebih afdal dari itu. Puasa Daud. Karena yasumu yawman wa ifturu yawman, sehari beliau puasa, sehari beliau tidak puasa. Seafdal-afdalnya puasa Rasulullah sebutkan. Adapun tiap hari puasa apa ini? Dan siapa yang dia tiru? Tidak ada nas, tidak ada dalil yang mengajarkan itu. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. Apakah tidak boleh seorang istri, istri pertama atau kedua, menghubungi suaminya walau sekedar menelpon saat gilirannya di istri lain? Boleh. Lebih dari itu pun boleh. Kalaupun suaminya datang ke rumahnya, bahkan melakukan yang lebih dari itu, hubungan suami istri boleh. Yang dituntut di dalam syariat atau yang menjadi hak bagi istri yang menjadi gilirannya, bermalam. Masalah bermalam. Hari ini dia di rumah malam, giliran bermalam di istrinya yang pertama, maka dia harus bermalam di situ. Besok bermalam di istrinya yang kedua, maka di situ. Adapun pagi atau siangnya dia jenguk istrinya yang lain, dia lakukan ini itu, boleh. Dan tidak ada menyalahi syariat. Insya Allah kami berusaha ikhlas jika suami ingin poligami. Insya Allah. Fatahallah alaiha. Tapi sangat sulit bagi kami menerima jika dia ingin menikah dengan teman Facebook. Terlanjur jatuh dan terfitnah. Mohon dinasehati. Wallahi ya akhi barakallahu fiik. Istri merupakan hak pertama anakmu kepadamu. Hak pertama seorang anak kepada bapaknya, atau menjadi kewajiban seorang bapak terhadap anaknya pertama sebelum anak itu terwujud lahir ada di dunia, adalah mencarikan ibu yang salihah untuknya. Kamu tanamkan bibitmu di tanah yang subur agar tumbuh, kembang, besar, terdidik dengan baik anakmu. Allah sebutkan wal baladu thayyibu yakhruju nabatahu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau tanah itu subur, gembur, sehat, akan tumbuh dengan baik tanaman-tanaman yang kamu tanam di situ. Jadi subur, berbuah, banyak, menghasilkan. Begitulah wanita. Jika kamu cari istri yang salehah, subur, yang baik, berakhlak, beragama, mengerti adab, syariat, dia jaga. Nah, seperti yang Rasulullah sebutkan, fadfar bidatid din. Cari batiadak, cari yang karena agamanya agar kamu tidak rugi, tidak celaka. Itu hak anakmu sebelum mereka wujud ada di lahir di dunia. Cari baginya ibu yang salehah. Karena menentukan anak kamu akan saleh, bakti, baik atau tidak tergantung ibunya siapa. Carikan yang baik. Kalau dari awal permulaannya sudah seperti ini, dari pertemanan Facebook, wa illa BBM, wa illa apa, kayak kamu berharap anakmu akan jadi soleh. Apa yang kamu persembahkan untuk anakmu? Tanah seperti apa yang kamu tanamkan? Yang untuk kamu cocok tanam? Seperti apa benih itu tumbuh? Ya, kita tanggung jawab kamu di hadapan Allah, taqillah. Dan itu fitnah dari Facebook-Facebook ini. Naam. Syarrun mustatir. Kejelekan yang subhanallah. Kadang ada fotonya di situ, fulana bintu fulan, entah siapa lagi. Kadang tanpa malu, bahasa-bahasa gaul layaknya. Padahal tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan keluarga. Dengan lelaki dia bicara ini itu bahasa yang subhanallah. Aib ya akhi. Hindari. Kif kamu mengaku ahlu sunnah, mengerti salaf. Sementara ini yang kamu lakukan. Salah seorang ulama sunnah, saya lupa namanya, Imam Mutaqaddimin terdahulu, disebutkan sangat tampan wajahnya. Maka beliau jika di majelis ketika menyampaikan hadis atau ilmu, beliau tutup wajahnya karena khawatir terfitnah kaum wanita olehnya. Karena sangat tampan disebutkan rupanya. Ya, baji rupa. Tampan wajahnya maksudnya. Nah, ditutup wajahnya. Apa yang kalian ketawakan? Alhasil menjaga sekali para ulama dari fitnah terhadap kaum wanita. Dibandingkan yang sekarang sebebas itu. Di sisi lain orang tua juga harus mengontrol dan mengawasi anak-anaknya, terutama kamu yang punya putri ataupun punya anak laki, usia-usia sudah mulai balik, sudah mengerti syahwat. Kamu pegangi dia BlackBerry atau apa namanya, HP tab atau apa, dengan siapa dia main Facebook, dengan siapa dia chatting, dengan siapa, tanggung jawab kamu orang tuanya. Taqallah. Wanita itu seperti Rasulullah sebutkan, sebaik-baik perhiasan dunia. Dunia mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'ihal mar'atu shaliha, dan sebaik-baik perhiasannya wanita yang shaliha. Tungkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena empat perkara. limaliha walijaz wa limaliha walijamaliha walihasabiha walidiniha fadbar bidati din taribat yadab, karena hartanya, karena keluarganya terhormat baik keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Fadbar bidati din, pilih yang karena agamanya. Rasul sebutkan sebagian mereka menyebutkan hitungan matematika. 6. Agama itu poin nomor 1. Nilainya 1. Baik, artinya keagamaan dia, akhlaknya, adabnya, ketakwaannya kepada Allah, solehah, 1 nilainya. Berserta dengan agamanya, selain dia takwa, solehah dan seterusnya, dia juga cantik. Masya Allah. Putih, cantik begini, rambutnya bagus dan seterusnya, mancung. Maka ketambahan 1 0, jadi 10 nilai wanita ini. Bukan hanya cantik, keluarganya juga baik, Masya Allah, keturunannya bagus, ini terhormat. Tambah lagi 1 0, jadi 100 nilainya. Bukan hanya itu, dia juga berharta, ekonomi ke atas, kaya dan seterusnya. Tambah lagi 1 0-nya, 1000 nilai wanita ini. Tapi jika agamanya enggak ada, yang tersisa 0 0 0 0, tidak ada artinya. Namanya 0, hatta panjangnya sini sampai jenepontong, enggak ada artinya. Ada artinya rentetan 0 0 0 0 0 sampai jenepontong sana. Ya 0 di sini intinya nilainya adalah 0, enggak ada arti. Hanya karena 1 hilang, dia penentu. Barakallahu fiik. Al-muhim, dia wanita salihah, tu'inuka 'ala ta'atillah, banyak membantu kamu untuk taat kepada Allah. Bismillah, bagaimana meluluhkan hati istri pertama agar diizinkan menikah lagi? Apa ada dalilnya? Kalau bahasa mengizinkan, kamu tidak tepat, tidak benar. Karena dia tidak punya izin. Nah, kesalahpahaman orang seakan itu di bawah kekuasaan istri pertamanya. Diizinkan, jalan. Tidak diizinkan berarti gak sah atau gak boleh. Namanya izin? Bukan. Dia tidak punya wewenang untuk mengizinkan kamu atau tidak mengizinkan. Itu bukan hak dia. Itu hak kamu sebagai lelaki. Kamu menikah-menikah. Tapi tentunya ada beberapa hal yang kamu pertimbangkan. Persiapan kamu, artinya kamu siap baik secara ekonomi, termasuk dalam hal ini siap menghadapi istrimu sendiri yang pertama. Sebagian orang tidak memperhitungkan perkara ini, dia nikah begitu saja. Memang tidak harus dia izin, gak harus, tapi tidak dia persiapkan. Begitu istrinya dengar, marah, ini itu, berantakan rumah tangganya. Dia sudah punya anak, entah kemana anak itu ikut, kemana pendidikannya, seperti apa nasib mereka. Kamu menikah mencari kebahagiaan. Orang nikah itu cari kesenangan, supaya kamu bahagia, hidup, tenang, tentram di sampingnya. Bukan cari berantakan seperti ini. Apa artinya kamu nikah sementara yang pertama kedodoran, berantakan? Artinya kamu persiapkan agar dia faham, berlapang dada, mengikhlaskan. Nangis, biar nangis, wajar, gak apa-apa. Ini namanya perempuan cemburu, ini wajar. Jangankan mereka, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun cemburu. Tapi tidak menghalangi dan tidak menentang syariat Allah. Bagaimana ketika di Bukhari, ketika Rasulullah SAW di rumah Aisyah ada istri lain yang mengirim makanan ke Rasulullah SAW, marah Aisyah, cemburu. Di rumahnya kok dikirimi makanan sama madunya. Tampel itu makanan jatuh, pecah. Rasulullah hanya senyum. Sambil mengambil makanan yang jatuh, Rasul katakan, "Gharat ummukum, ibu kalian cemburu." Diambil oleh Rasul makanannya dan diganti piring atau nampan dari rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu pula di kala Rasul menyebut Sofiyah bintu Huyai, istri Rasul juga radhiyallahu anha, Aisyah karena cemburunya mengatakan, "Ama innaha qasirah, ya Rasulullah, Sofiyah orangnya pendek." Dan Sofiyah pendek orangnya radhiyallahu anha, umul mukminin. Tapi Rasulullah marah ketika itu, sehingga beliau katakan, "Innaha kalima law muzijat bima'il bahr lamazajathu." Aisyah, omonganmu itu kotor sekali. Kalau seandainya dicelupkan di lautan, akan busuk itu lautan karena busuknya omonganmu ini. Nah, dia sekarang menghina, mengatakan tanpa hak kepada seorang muslimah kehormatan. Tapi menunjukkan di sisi lain kecemburuan wajar. Namanya perempuan cemburu. Di rumah Saudah radhiyallahu ta'ala anha bintu Zam'ah, Saudah ambil adonan tepung, kemudian dioleskan atau ditaruh di muka Aisyah. Kata Rasul kepada Aisyah, "Balas Aisyah, balas." Diambil oleh Aisyah dan kecemburuan di antara wanita wajar. Yang penting dia tidak menentang, tidak melawan syariat. Yang jelas kamu membutuhkan untuk dipersiapkan, termasuk mertuamu, bahkan orang tuamu. Ya persiapkan segalanya. Kamu akan menghadapi resiko sekarang. Siap tidak? Artinya jangan kemudian kadang orang tidak perhitungan. Ada sebagian orang ya begitu nikah dengan memberanikan diri begitu. Pada akhirnya terdengar oleh ibunya, ibu kandungnya, marah ibunya. "Aku hanya punya menantu fulanah yang pertama. Aku gak kenal ini sebagai menantuku. Dan selama kamu masih beristri dia, jangan bertegur sapa denganku. Jangan kau taruh mukamu di mukaku." Disetru oleh ibunya sama sekali. Minta maaf, ngasih tangan, gak mau ibunya, gak mau diajak bicara. Ujung-ujungnya pada akhirnya dicerai istri keduanya. Lalu apa manfaatnya? Anak orang kamu buat mainan. Persiapkan barakallahu fiik, itu semua harus kamu siapkan. Resiko ibumu akan dengar, mertuamu akan tahu apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi mereka. Ya, kamu harus siap. Bukan berarti kemudian mempersulit poligami datuk lah. Dia mudah, insyaallah ringan, tapi siapkan matang-matanglah agar tidak dijadikan kemudian mudah-mudah kamu melepas, mencerai atau berantakan rumah tanggamu karena kamu gak siap dari awal. Makanya sebagian ulama menyebutkan dalam bab ini masalah ta'addud, masalah poligami, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, antara lain istri kamu yang berikutnya harus lebih baik dari yang sebelumnya dalam segala hal. Kamu punya istri satu misalnya sekarang. Kamu menikah kedua. Yang kedua harus lebih baik. Misalnya hafizah, menghafal Quran. Atau sangat cantik menurut kamu. Relatif tentunya. Menurut kamu sangat cantik ini itu bagus. Kenapa? Karena kamu pasti akan menghadapi resiko sekarang. tadi dari sisi mertua, orang tua, mungkin istri pertamamu, belum lagi cekcok di antara mereka, kecemburuan, nanti akan ada mereka saling memfitnah, itu namanya perempuan. Begini begitu. Nah, kalau tidak ada nilai-nilai lebih pada istri kedua ini yang kamu dengannya pantas mempertahankan dia, kalau enggak ada, kamu akan gampang lepas. Apa artinya semua resiko dan problem yang kamu hadapi di hadapan perempuan yang enggak ada nilai lebihnya? Ah, dilepas saja, selesai. Tapi segala problem ini ringan, menjadi kecil di matamu, mengingat keilmuan dia. Semua problem yang kamu hadapi seperti pecah kepalamu. Gak ada apa-apanya ketika kamu pulang melihat kecantikannya. Dan seterusnya. Dia punya nilai lebih. Sehingga seimbang paling tidaknya antara problem, masalah yang kamu hadapi, dengan kelebihan yang ada padanya. Ini butuh fikih tersendiri tentang poligami. Perlu daurah tersendiri. Di sisi lain kadang banyak dari para suami tidak punya kendali. Bukan dia yang memegang kendali istrinya, sehingga dia arahkan ke arah yang dia inginkan, tentunya dalam keridhaan Allah, dalam tuntunan syariat. Dia gak bisa mengarahkan demikian ke istrinya. Kendali bukan di tangannya. Sehingga takut, gak berani. Seperti pertanyaan ini tadi. Diizinkan. Terkesan sekali dia. Kalau orang Arab bilang, sukul yazar. Kamu tahu mobil kan? Di mana supirnya? Supirnya di mana? Kanan kan? Kalau supir itu di kanan, dia yang kendalikan. Mobil mau dia pacu cepat, mau dia pelankan, mau dia belok kanan, kiri, berhenti, mundur, maju. Terserah dia, dia yang pegang kendali, dia yang pegang setir. Tapi ini, kamunya duduk di kanan sebagai suami, yang pegang kendali yang sebelah kiri. Istrimu. Ayo jalan. Dia gambarannya saja pegang setir, tapi yang komando ini, hamba Allah ini, belok kanan, gak boleh, belok kiri, mundur, begini. Ya cuma nurut saja ini orang. Miskin. Kasihan. Banyak lelaki seperti itu. Suami, namanya lelaki, tampaknya saja gagah perkasa, tapi gak bisa mengendalikan istrinya. Istrinya yang mengendalikan dia. Apa-apa, gak boleh sama istri. Sebentar, tak minta izin sama istri. Istri saya tidak begini. Siapa yang pegang kekuasaan? Yang memimpin keluarga itu kamu atau dia? Bukan berarti tentunya dia semena-mena, zolim, kemudian. Tidak. Tetapi, tandu kepemimpinan, penentu kamu. Dan disitulah lelaki dan wanita tabiatnya harus dipimpin, harus dikendalikan. Makanya di dalam riwayat ketika disebutkan wa khuliqal mar'atu minar rajul faju'ilat nuhmatuha fihi fahfaduni atau fa'amsikuni sa'akum. Wanita itu diciptakan dari lelaki, dari Hawa ibu mereka yang pertama kali. Ini diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Karena diciptakan dari lelaki, maka kecenderungannya dan keinginannya ya pada lelaki. Si wanita, sebagaimana awal dari hadis itu, lelaki Adam diciptakan dari tanah, maka dijadikan kecenderungannya ke tanah. Kamu lihat lelaki, urusannya seputar tanah. Petani, tanah, cocok tanam. Pembangunan, ya di tanah dia bangun, bangunan ini itu. dan yang lain-lainnya. Jalan ke sana, kemari, dagang, bisnis, dan seterusnya. Tanah. Perempuan dari laki. Urusannya ke laki. Kamu lihat fitnahnya yang di luar sana. Yang rambut begini, begitu. Yang lipstik, yang alat-alat kecantikan. Ngapain semua itu? Minyak wangi. Ini pakaian, model, dan lain sebagainya. Untuk dia dilihat lelaki. Terus apa tujuannya? Dapat pujian dari mereka. Fitnah. Makanya disebutkan tahan. Kekang wanita-wanita kalian. Agar tidak lepas kendali. Dalam perkara itu. Perlu dikendalikan perempuan. Perlu diarahkan. Agar tidak terseret oleh bisikan-bisikan syaitan. Alhasil, nah, sikap kami pengurus pondok yang orang tuanya begini-begini, sementara anak-anaknya, walhamdulillah, nah, yakin anak, selama kamu melihatnya, yang penting anaknya sebagai anak didik kamu. Bisa diarahkan dengan baik, dididik, tarbiyah yang saleh, dan terlihat hasilnya. Yang penting anak didiknya, orang tuanya mungkin terfitnah, orang tuanya mungkin begini begitu. Selama dia tidak menyibukkan kamu dari tarbiyah dan pendidikan pengurusan ma'had, jangan anggap orang tuanya. Selama tidak menyibukkan, selama tidak intervensi orang tuanya, kita mendidik anak-anaknya. Kalau dia sudah intervensi, ikut ngatur, ikut ini, itu, baru mungkin ada pembahasan lain untuk anak ini dikeluarkan atau bagaimana. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muahidin. Barakallahu fikum. Bagaimana jika anak kami ikut ujian nasional persamaan yang katanya ada juga manipulasi di dalamnya, tapi mungkin lebih kecil mudaratnya daripada mengikuti SDI dari jenjang awal kelas 1-6, khususnya untuk anak laki-laki. Nantinya ijazahnya akan digunakan untuk cari nafkah. Umim bolak. Dari mana kamu tahu ijazah untuk cari nafkah? Hanya enggak punya ijazah nafkahnya, masya Allah. Tabarakallah. Rizki Allah yang atur, bukan ijazah. Saya sendiri punya saudara, keluarga agak jauh. Dia sarjana tiga fakultas. Lulusan sastra Inggris. Punya ijazah S1. Sarjana hukum SH. Punya ijazah S1 hukum. Dia juga sarjana ekonomi S1. Punya ijazah. Tiga. Kira-kira apa nafkahnya untuk cari nafkah? Dia sudah keluarga, sudah punya istri ini. Bahasa Inggris, ekonomi, hukum. S1, tiga ijazah. Dia pegang. Tahu profesinya apa? Tiga ijazah itu. Barat ini tiga ijazah. Dia gunakan untuk bakar sate. Dia jualan sate. Bule sate. Jalan alhamdulillah. Istrinya bikin kue, roti-roti. Jalan alhamdulillah. Wala ada bahasa Inggris, wala ada ekonomi, wala ada hukum. Yang dia tahu daging kambing, potong, bakar, bule, makan, bismillah. Dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil pendidikan materialistis seperti ini yang harus dijauhkan dari benak kaum muslimin dan muslimat. Dicekoki sedemikian rupa seakan kamu gak akan bisa hidup kalau gak punya ijazah. Bahkan bisa cari nafkah, sulit nanti bagaimana. Ya, rizik Allah yang atur. Yang penting kamu berusaha, bekerja halal ini. Sementara pendidikan dan yang ada padanya banyak penyimpangan-penyimpangan syariat. Nanti kadang diajarkan ini itu yang menyalahi syariat kita. Lebih parah lagi kalau itu seperti yang sebagian ada pengajaran filsafat, ilmu kalam. Bahkan terang-terangan di situ sebagiannya adalah kekufuran diajarkan kepada anak didiknya dan ditanya di ujiannya. Dia harus paham, dia harus hafal, dia harus pelajari. Ini berikut ini multiple choice. Berikut ini ajaran tarekat ini, apa rifaiyah misalnya, kecuali A ini, B ini, C. Kalau dia enggak paham bagaimana bisa jawab? Dia harus tahu, dia kuasai, dia harus. Fulan bin fulan dari tokoh-tokoh mulhid, tokoh-tokoh filsafat, Ibnu Sab'in, Ibnu Farid, fulan-fulan. Nah, sebagiannya mati dipenggal oleh para ulama karena kekufurannya. Dibangga-banggakan dan disanjung di sana sebagai tokoh Islam, dikesankan. Dipelajari oleh anakmu. Keluar di ujian. Kamu tanggung jawab ya akhi terhadap anakmu. Seperti apa anakmu? Kemana pendidikannya kamu arahkan? Kata Imam Ibnul Qayyim dan juga Ibnul Jauzi, kalau diamati kerusakan pada anak, mayoritasnya penyebabnya orang tuanya sendiri. Karena tidak diarahkan dengan baik pendidikannya, akhlaknya, akidahnya. Kamu sia-siakan anak kamu. Entah kamu jerumuskan kemana dia hanya sekedar untuk supaya dapat ijazah, supaya dapat gelar, titel ini, itu, mengejar ini. Ya, kamu tanggung jawab di hadapan Allah, anakmu. Wallah musta'an wa alaihi tiqlan. Yang tersampaikan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa salatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahil alamin. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.